Tolong disebutkan dalilnya bahwa Jumat adalah pengganti sholat duhur. Karena ada sekelompok orang di kampung saya yang setelah sholat Jumat dia sholat duhur lagi. Ini termasuk keanehannya orang-orang Indonesia ya. Sering bikin aneh-aneh. Ya. Jadi setelah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Nah, dan ini menyelisih kesepakatan para ulama. Berbuat bid'ah dalam agama. Ya. Cukup satu ayat, kalau dia paham ayat Al-Quran, dia mengerti ayat Al-Quran, dia baca saja ayatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bayt. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dikatakan fa idza qudiyatish shalah, kalau salat Jumat sudah selesai, diperintah apa kita? Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan cari dari keutamaan Allah. Nah, dikatakan kalau sudah selesai salat Jumat, kamu salat duhur lagi. Dan disebut hal itu dalam ayat. Jelas ya? Baik. Selain daripada menyelisih sunnah Nabi, menyelisih ayat Al-Quran, ini muncul dari ya tidak memiliki fikih dalam agama. Nah. Ayah saya meninggal 4 tahun lalu. Tapi saya tidak sempat mensolati karena jadwal pesawat waktu itu cuma sekali pada malam hari. Apa yang harus dilakukan sekarang? Iya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau diikuti pendapat Ibnu Qudamah tidak ada lagi. Sekarang sholat. Tapi kalau diikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia ingin sholat, tidak ada masalah. Nah. Apa benar jemaah haji yang meninggal di Saudi tidak dikubur? Katanya tanahnya tidak cukup. Ya mana tidak benar, mana benar hal tersebut? Itu dongeng saja ya. Orang yang meninggal pasti dikubur. Ya. Pasti dikubur. Ya. Dan tanah pekuburan itu boleh dipakai untuk mengubur beberapa orang. Boleh digali lagi, dikubur lagi, dimasukkan lagi di situ. Sebab satu liang lahat tidak mesti ya untuk satu orang saja, boleh untuk beberapa orang. Itu solusi ya, kalau misalnya tanah di pekuburan misalnya sempit, boleh di apa namanya, dikubur untuk apa namanya beberapa orang dalam satu liang lahat. Bagi keluarga si mayit, kalau mampu, bolehkah menyediakan kendaraan charteran untuk bawa ikhwah santri untuk takziah? Ya, ini tidak boleh ya, dia bikin acara namanya kayak gini modelnya. Ya, kalau misalnya ada ikhwan yang mau takziah, dia datang sendiri, bukan dari pihak orang yang kena musibah yang menyiapkannya. Apa hukum seorang yang sholat dalam keadaan bersandar dengan dalil masih mampu berdiri meskipun bersandar? Tidak apa-apa ya. Dia ingin bersandar di tembok atau bersandar di atas tongkat, tidak ada masalah. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia ingin duduk di atas kursi, tidak ada masalah. Kalau misalnya dia bawa kursi kecil yang tidak mengganggu orang di belakangnya, tidak ada masalah. Adakah dikir setelah Idul Fitri dan Idul Adha? tidak ada zikir khusus ya setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, setelah sholat seorang pulang ke rumahnya. Tentang adzan sudah diterangkan ya. Di salah satu masjid di Semarang ketika Jumat meniru sholat di Saudi. Ketika membaca takbir ada yang mengucapkan untuk kedua kalinya. Maksudnya ada muadzinnya dia mengikuti imam. Ini di masjid, Masjidil Haram itu dilakukan karena memang masjidnya luas. Dan kadang suara imam pada sebagian tempat ya kadang tidak terdengarkan. Jadi kalau diikuti oleh muadzin makanya dari hal yang ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak diperbolehkan. Ya, sebab asalnya seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah bahwa yang menjaharkan bacaan takbir adalah siapa? Adalah imam, adapun makmum termasuk si muadzin tadi itu yang menjaharkan, asalnya dia tidak menjaharkan. Kecuali kalau ada maslahat. Ya, untuk menyambung suara atau untuk memperjelas suara imam. Rukunya Nabi lamanya seperti bacaannya. Lalu rukunya lamanya sama dengan i'tidalnya. Apa yang harus kita baca? Ini di sholat malam ya. Dan kalau itu dia lakukan, maka dia baca doa-doa. Tidak apa-apa dia ulangi dzikir. Ya, dan dia baca doa yang lain. Dan ada doa-doa yang disyariatkan. Di ruku dan i'tidal. Adapun di sujud, Nabi SAW membuka peluang doa lebih banyak di situ. Aqrabu ma bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa sajid fakthiru fihi minas sujud apa minad du'a sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya dalam keadaan dia bersujud perbanyaklah doa di situ. Kalau kita bayar zakat di kampung kemana afdal yang afdal kita salurkan ini akan datang ya di pembahasan zakat nanti. Ada 8 asnaf dan dia pilih siapa yang lebih perlunya. Dan kalau dia mampu menyalurkan sendiri, ya dia cari penyaluran yang manfaatnya lebih besar. So kadang bentuk penyaluran ada yang manfaatnya untuk satu saja, untuk orang itu saja. Tapi ada bentuk penyaluran dia manfaatnya untuk siapa? Untuk orang itu, nah untuk orang lain. Saya beri contoh misalnya. Seorang penuntut ilmu yang miskin dan seorang miskin biasa lebih afdal diberikan zakat kepada siapa? Seorang penuntut ilmu yang miskin. Sebab dia miskin berhak menerima zakat, diharapkan dengan zakat itu bermanfaat untuknya sehingga dia bisa melanjutkan apa? Menuntut ilmu, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ini contoh ya. Maka kalau dia bisa menimbang seperti itu, dia timbang. Dia serahkan zakatnya sendiri. Kalau dia tidak bisa menimbang seperti itu, boleh dia serahkan kepada orang yang ahli atau orang yang memiliki ilmu atau yang semisal dengan itu. Iya. Dan kadang saya tidak menyinggung ya penyaluran-penyaluran zakat. Sekarang banyak orang yang menyalurkan zakat, lembaga-lembaga zakat, tapi dia salurkan bukan pada tempat-tempat yang mestinya disalurkan. Iya. Ada yang zakat itu disalurkan untuk bangun masjid lah, bangun jembatan lah. Ya, untuk mengadakan seminar lah. Ya, bahkan ada yang zakat itu diperuntukkan untuk kampanye partainya. Ya. Ini saya dalam sebuah perjalanan sore ingin menjamak maghrib dan isya, diakhirkan jamak takhir. Ternyata dia tiba di tempat tujuan, ya, sedang iqamat untuk sholat isya. Apa yang dia lakukan? Jawabannya, dia ikut sholat isya. Dia ikut bersama imam sholat isya. Tapi dia niatnya sholat apa? Dia niatnya sholat maghrib. Iya. Jadi begitu imam sudah sampai rakaat ketiga, dia duduk untuk tasyahud akhir. Imam berdiri. Dan di sini ada dua pendapat. Kebanyakan ulama kita memfatwakan dia langsung salam saja. Kalau masih bisa dia kejar satu rakaat lagi, dia kejar. Iya. Kalau Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau berpendapat dia tetap duduk. Dia tunggu sampai imam salam. Ya, setelah salam, imam salam, dia ikut salam bersama imam. Jelas ya? Jadi sama, salamnya sama bersama siapa? Bersama imam. Tapi pendapat pertama insyaallah ta'ala lebih kuat ya. Karena memang asalnya dia diizinkan untuk mukhalafah dalam hal tersebut. Ya, karena berbeda kaifiat, maka dia lanjutkan dengan salam pun tidak ada masalah. Sebagaimana dia diizinkan untuk duduk, maka demikian pula dia salam adalah hal yang diizinkan. Sebab sesuatu yang ikut itu tidak sama ya. Sesuatu yang ikut sebagai tabi' tidak sama pada hukum yang sesuatu yang merupakan hukum pada asalnya. Bagaimana sholat id dalam masjid? Apakah sholat? Ya, sholat id dalam masjid kalau misalnya ada keperluan karena hujan boleh saja. Tapi kalau misalnya ada lapangan, dia tinggalkan lapangan, dia sholat di masjid, ini menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholatnya syah. Apalagi kalau di tempat itu tidak ada sholat id kecuali di masjid, dia hadir di masjid. Ya. Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Ya, tahiyatul masjid belum diterangkan ya, di ini hanya kita singgung umum saja. Tapi di pembahasan sholat tatawu, Ibnu Qudamah tidak menjelaskannya. Jumhurul ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya, sebagian ulama dan ini yang dikuatkan oleh Syaukani, itu pendapat Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah dan juga pendapat Syekh Ahmad An-Najmi, bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Karena Nabi SAW melarang duduk. Fala yajlis hatta yarka raka'atain. Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan tidak ada hadith yang memalingkan dari larangan. Karena itu asalnya sholat tahiyatul masjid adalah apa? Adalah wajib. Ya Allah alam ya, saya dari dulu condong kepada pendapat ini. Apakah boleh mengubur mayit di atas kuburan mayit yang lainnya? Sudah saya terangkan ya, bahwa dalam satu liang boleh beberapa jenazah. Sebagaimana di perang Uhud dan di peperangan yang lainnya, Nabi SAW mengubur beberapa orang sahabat dalam satu apa? Satu liang. Ya, lahat. Bagaimana hukum melakukan bedah mayat, autopsi yang dilakukan oleh dokter kepolisian untuk mengetahui sebab kematian? Iya. Hukum asalnya pada mayat itu tidak boleh diganggu gugat. Tapi kalau dia pemeriksaannya terkait dengan hak penuntutan darah misalnya dari pihak keluarga atau terkait dengan harusnya penegakan hukum dan itu dipandang oleh pemerintah, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah ya. Tapi hanya sekadar keperluan saja. Sebab ini darurat dan darurat tuqaddar biqadariha. Hanya dilakukan sekadarnya saja. Berapa ukuran kedalaman dalam menggali kubur? Tidak ada ukuran tetap tentang berapa kedalamannya. Ya, tapi yang ditimbang yang pertama adalah mayit tersebut setelah dikubur tidak keluar lagi bau darinya. Kemudian yang kedua dipertimbangkan juga masalah kedalamannya berkaitan dengan ketetapan jasad mayat di dalamnya. Ya kadang ada yang apa namanya berkaitan dengan dalamnya air atau yang semisal dengan itu. Ya, adapun kepastian berapa dalamnya, ini tidak ada ketetapan khusus tentang berapa dalamnya. Ya tolong tulisannya yang besar ya, saya apa namanya? Selain dari sulit membaca yang kecil, kalaupun bisa dibaca lama waktu membacanya. Gigi palsu apakah dikubur bersama mayit? Ya kalau giginya seperti tadi saya sebut berkaitan dengan harta emas atau perak, tidak apa-apa dicabut kalau tidak membahayakan mayit. Tapi kalau gigi palsu biasa, ya dilepas tidak ada nilainya, biarkan saja dikubur bersama mayit, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang menempel tadi, orang yang meninggal di medan jihad itu ya, ada besi, ada pedang misalnya, atau ada apa kulit. Nah, ini dicabut supaya dia di posisi bagus mayitnya. Nah, demikian pula kalau misalnya tertanam di dalam tubuhnya ada besi karena keperluan pengobatan, tidak perlu dikeluarkan sebab itu akan membahayakan si mayit. Baik, ini sudah lewat waktunya ya. 5 menit. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.